kenatika maluka ate bula tikangi bering lain e adep na mata ai mata dere pakiri dari mata kempere na ate sedoka tale bedalem butete kena Tresnana bulan detika ada angkenan